الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada setiap kajian di hari Ahad. Di pekan ketiga kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah mengenai sifat salat Nabi sebagaimana kita salat seperti salatnya beliau. Kemudian Al-Syeikh menyebutkan satu bab yang baru dengan topik yang berbeda, as-salatu alal mimbar, salat di atas mimbar. Judul yang dibuat oleh Syekh, hukum salat di atas mimbar. Nah, sebelum kita masuk kepada perkara ini, ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui di awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau berhijrah dari Makkah. Beliau membangun masjid di sana. Di awal permulaan masjid Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak memiliki mimbar. Enggak ada mimbar pada permulaan hijrah. Lantas bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu yawm al-jum'ah. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam berdiri ketika datang hari Jumat. Beliau berdiri biasa di hadapan umat manusia. Fayusnid dhahruhu ila jidh'in mansubin fil masjid. Nabi alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya di salah satu batang pohon yang sudah tertanam di masjid. Antum tahu masjid Nabi alaihi salatu wassalam atapnya dari pelepah kurma. Penyangga atap tersebut dari botok, dari batang pohon. Nabi alaihi salatu wassalam ketika berdiri bersandar punggungnya di batang pohon tersebut yang sudah tertanam di hadapan masjid. Fayakhthubun nas. Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faja'ahu Rumi. Setelah selesai Jumatan atau setelah selesai salat Jumat, Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh salah satu pemuda dari Romawi. Pemuda tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ala asna'u laka syai'an?" Taq'udu alaihi wa ka'annaka qa'im. Wahai Rasulullah, maukah aku buatkan engkau sesuatu di mana engkau bisa duduk di sana seolah-olah engkau berdiri? Memberikan usul, diperbolehkan oleh Rasulullah. Fasana'a lahu mimbaran lahu darajatan. Maka orang Romawi tersebut membuatkan Nabi alaihi salatu wasallam mimbar. Yang memiliki dua tangga. Wa yaq'ud fi dzalitsah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam duduk di derajat ketiga. Berarti mimbarnya ada berapa tangga? Tiga. Kaki di tangga kedua. Beliau duduk di tangga ketiga. Di dalam riwayat yang lain, mimbar tersebut terbuat dari khasyabun athlun minal ghabah. Terbuat dari pohon athl. Pohon athl ini merupakan tanaman yang tidak memiliki duri. Karena kebanyakan pepohonan yang ada di Arab berduri. Pohon athl enggak berduri. Mimbar Nabi SAW diambil dari pohon ini. Terdiri dari tiga tangga. Nah. Falamma qa'ada 'ala dzalika al-mimbar, kemudian setelah itu dipakai. Ketika pertama kali naik Nabi alaihi salatu wasalam, kharra aw khara al-jad'u ka khuwari thawr. Maka batang tersebut melenguh, mendengung seperti lenguhan banteng atau seperti lenguhan sapi, seolah-olah menangis karena ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Batang pohon tersebut mengeluh atau melenguh, mengeluarkan suara seperti suaranya banteng ketika nangis. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah, bukti kenabian beliau alaihi salatu wasallam. Batang pohon yang dahulunya dipakai untuk sandaran ketika ditinggal bersedih sampai mengeluarkan suara. Dan bukan hanya Nabi alaihi salatu wasallam yang mendengar. Hatta irtajjal masjidu huznan. Sampai masjid bergemuruh, sedih. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Batang pohon tersebut. فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَلْتَزِمُهُ حَتَّى سَكَنْ. Nabi alaihi salatu wasalam turun dari mimbarnya menuju ke batang pohon tersebut, didekap, dipegang, didekati sampai batang itu pun tenang. Hadisnya sahih. Sahihkan oleh Imam Al-Albani. Sampai batang pohon tersebut tenang. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, والذي نفس محمد بيده, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, لو لم التزمه لا زال هكذا الى قيام الساعه. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau tidak aku dekati, kalau tidak aku pegang, kalau tidak aku tenangkan, akan seperti ini. Melenguh. Mendengung. Sampai hari kiamat. Salatullahi wassalamu alaihi. Ini asal muasal adanya mimbar. Dan sekali lagi ikhwani afidhakumullah, mimbar Nabi alaihi salatu wassalam adalah mimbar yang kecil. Sederhana. Terbuat dari kayu. Memiliki apa? Tiga tangga. Dan ini sunnah Nabi SAW yang disebutkan oleh para ulama di dalam perkara mimbar. Oleh sebab itu, sebagian di antara ahlul ilmi mereka menyatakan, mimbar-mimbar yang ada selain dari mimbarnya Rasulullah SAW, maka ini menyelisih sunnah. Kata mereka, katatwiliha, menjadikan mimbar tinggi. Di sebagian masjid, ikhwani afidhakumullah, mimbar diletakkan di separuh bangunan. Diletakkan di separuh dinding. Samping imam ada tangga naik ke atas. Ini bid'ah. Pada zaman Nabi SAW bisa untuk dinaikkan mimbar, tapi tidak beliau lakukan. Dan ini pula disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Battah mengenai bid'ah-bid'ah yang ada di dalam perkara mimbar. Dan mimbar Nabi SAW terus berjalan dari zaman ke zaman. Ketika beliau wafat, mimbar itu masih ada. Pada zamannya Abu Bakar. Terus berjalan zamannya Umar. Terus berjalan zamannya Uthman. Terus berjalan zamannya Ali. Kemudian setelah itu terjadi perubahan. Dan pertama kali yang merubah mimbar Nabi SAW adalah Marwan Ibn al-Hakam. Yang tadinya 3 tangga dirubah menjadi 6 tangga. Semakin besar. Yang tadinya 3 tangga dirubah menjadi 6 tangga. Oleh sebab itu Imam Al-Albani alaihi rahmatullah beliau mengatakan yang menambahi mimbar lebih dari 3 derajat bid'atun umawiyah. Bid'ah yang mengikuti khilafah Umayyah. Karena khilafah Umayyah yang pertama kali merubah mimbarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Maka mimbar Nabi sekali lagi terbuat dari kayu. Nah. Dan masjid Nabi alaihi salatu wassalam bentuknya kotak, enggak ada mihrab. Masjid Nabi alaihi salatu wassalam bentuknya kotak, enggak ada mihrab. Jadi mimbar di saf terdepan. Di samping Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan disebutkan antara mimbar dengan tembok, hadis Salamah ibn Aqwa, ma baina al-mimbar wa baina al-ha'id kamari asyad. Jaraknya seperti tempat jalannya kambing, mepet sekali. Antara mimbar dengan tembok masjid Nabi alaihi salatu wassalam, jaraknya berapa? Seperti jalannya kambing, sempit sekali, enggak bisa orang lewat. Supaya tidak dijadikan orang untuk berlalu lalang. Sampai disebutkan seperti itu oleh para ulama. Dan mimbar Nabi SAW tidak ada hiasan. Seperti zaman sekarang. Dihiasi dengan tempelan atau pahatan-pahatan lafaz Allah Muhammad ataupun ayat Al-Quran. Di mimbar Nabi SAW tidak ada seperti itu. Wa khairul hadi. Hadiyu Muhammad alaihi salatu wasalam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita kembali kepada judul bab. Di sini ikhwani afidhakumullah, kita memiliki 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, apa hukum imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada makmum? Hukum salatnya imam yang lebih tinggi daripada makmum. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, kebalikannya. Hukum makmum yang lebih tinggi daripada imam. Anggap makmum di lantai berapa? Lantai 2. Imamnya di lantai pertama. Permasalahan hukum sendiri, permasalahan yang kedua hukum sendiri. Permasalahan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, apa hukum imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada makmum? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menjadi 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan jaiz, boleh dijadikan imam lebih tinggi kedudukannya. Mungkin 1 meter. Makmum di bawahnya. Di pendapat yang pertama, mereka mengatakan boleh. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih, pendapat yang benar, yukrah, makruh, dihindari tingginya imam daripada makmum. Berarti apa? Dijadikan sama rata. Kecuali dengan satu tujuan. Ini pendapat yang benar. Makruh, ditinggalkan. Dibuat imam dengan makmum sama rata. Kecuali dengan satu tujuan. Liqasdit ta'lim. Dengan tujuan untuk apa? Mengajarkan kepada mereka tata cara sholat yang benar. Ini baru boleh. Anggap saja di sebuah negeri yang masyarakatnya baru masuk Islam atau negeri kufar, ingin mengajari mereka naik sedikit. Ini boleh. Dengan tujuan apa? Ta'lim, mengajarkan kepada mereka tata cara sholat yang benar. Dalilnya ikhwani afidhakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Sahal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala al-mimbar. Kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat di atas mimbar. Para sahabat di belakangnya makmum. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih. Faqama 'alaihi fakabbar wa kabbara an-nasa wara'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di atas mimbar kemudian mengucapkan takbir. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Beliau bertakbir, kaum mukminin di belakangnya semuanya bertakbir. Thumma raka'a wa huwa 'alayhi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ruku, Allahu akbar, dan beliau masih di atas mimbar tersebut. Berarti di tangga nomor berapa? Di tangga nomor? Nomor 2. Layaknya seperti khutbah. Tapi menghadap kiblat. Thumma rafa'a. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam i'tidal. Mengangkat dari rukuknya. Fanazala qahqara. Setelah beliau bangkit dari rukuknya, beliau turun. Tapi keadaannya mundur. Bukan berputar. Tidak boleh berputar. Salat menghadap ke? Ke kiblat. Ketika ingin sujud, Nabi alaihi salatu wasallam turun dari tangga yang kedua dalam keadaan mundur ke belakang. Hatta sajala fi aslil mimbar, sampai beliau pun sujud di akar mimbar. Maksudnya di tanah. Mungkin zaman kita di lantainya. Thumma 'ada fa sana'a fiha kama sana'a fi rak'ati al-ula. Setelah bangkit dari sujudnya, Nabi alaihi salatu wasallam kembali naik di tangga yang kedua. Dan beliau melakukan sebagaimana apa yang beliau perbuat di rakaat pertama. Ketika sujud baru turun. Falamma faragha min akhir salatihi. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari salatnya mengucapkan salam, aqbal 'ala an-nas, beliau menghadap kepada umat manusia, menjelaskan kepada mereka apa tujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Menghadap kepada umat manusia sambil mengatakan ya ayyuhan nas, innama sana'tu hadza, wahai umat manusia, kaum mukminin, kaum muslimin, sesungguhnya aku mengerjakan ini lita'tammu bi, supaya kalian ikuti aku. Karena dengan Nabi alaihi salatu wasallam naik di atas mimbar, otomatis saf-saf yang paling belakang bisa melihat. Karena Nabi di atas mereka. Kalau dibawa mungkin yang di belakang susah. Apalagi tinggi sahabat dengan sahabat yang lain berbeda-beda. Bisa menutupi yang lain. Dengan Nabi SAW naik di atas mimbarnya, semua para sahabat yang ada di masjid bisa melihat bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Aku perbuat ini supaya kalian mengikuti aku. Walita'lamu sholati. Dan supaya kalian mengetahui dan belajar sesuai dengan sholatku. Maka ini merupakan dalil boleh dengan tujuan ini. Untuk mengajar. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, kebalikannya saat ini. Imam posisinya di mana? Di bawah dan makmum di atas. Ini pun juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan makruh, sebaiknya ditinggalkan. Berarti enggak boleh tinggi. Dalam keadaan apapun. Enggak cukup nanti jamaah kedua. Enggak cukup nanti jamaah kedua. Ini mazhabnya Syafi'i. Dan mazhabnya Abu Hanifah. Dalilnya mereka menggunakan akal. Istighfaf 'anil qaum bi a'immatihim. Dengan tingginya makmum merendahkan kedudukan imam mereka. Merendahkan kedudukan imam mereka. Ini mazhab yang pertama dan ini perkataan yang lemah. Mazhab yang kedua adalah mazhab yang rajih, yajuz, boleh. Dengan batasan apa? Li hajah. Kalau ada sebuah keperluan. Dalilnya asar dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Asarnya sahih. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah shalla ala saqfil masjid bi salatil imam. Abu Hurairah pernah salat di atap masjid dengan salatnya imam di bawah. Dan ini karena sebuah hajat, karena sebuah keperluan bisa jadi. Di bawah apa? Penuh. Atau keadaan apapun. Sehingga dia bisa naik. Dan ini yang dilakukan oleh kaum mukminin sampai zamannya kita. Dan ini adalah pendapat yang rajih boleh. Dengan asarnya Abu Hurairah. Salatnya makmum naam, di atas imam. Ini topik yang pertama. Topik yang kedua, Imam Al-Albani menegaskan as-sutrah wa wujubuha. Pembahasan mengenai sutrah dan kewajibannya. Apa arti sutrah? Secara etimologi bahasa, arti dari sutrah kullu ma yastatir bihi kainan man kan. Definisi sutrah, segala sesuatu yang dijadikan sebagai penutup dan pembatas apapun bentuknya. Ini arti apa? Sutrah. Apa itu sutrah? Sesuatu yang dijadikan sebagai penutup ataupun pembatas apapun bentuknya. Bisa botol, bisa kayu, bisa kardus, bisa meja, bisa kursi, bisa sofa, bisa tas. Apapun yang bisa dijadikan sebagai pembatas. Ini arti dari sutra. Apa makna dari sutrahnya orang yang sholat? Tadi sutrah secara bahasa. Sutrahnya orang yang sholat artinya ma yaj'aluhul musalli amamahu. yang dijadikan orang sholat sebagai pembatas di hadapannya. Ini sutrah dalam sholat. Apa artinya yang dijadikan orang sholat sebagai pembatas di hadapannya? Dengan tujuan apa? Liman ilmurur bayna yadai. Agar tidak ada orang yang melewati di hadapan tempat sholat. Ini artinya sutrah bagi orang yang menegakkan sholat. Dia jadikan sesuatu di hadapannya agar tidak ada orang yang melewati batas tersebut. Kenapa? Karena melewati orang yang sholat hukumnya apa? Haram dan berdosa. Melewati orang yang sholat hukumnya haram dan berdosa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Juhaim ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Law ya'lamu al-mar bayna yaday musalli madza alayhi min al-ithm." Kalau seandainya orang yang melewati, kalau seandainya melewati orang-orang yang sholat, dia tahu atas dosa yang akan dia peroleh. Lakana an yakifa arba'ina khairan lahu. Kalau seandainya dia tahu dosanya melewati orang yang sholat, dia akan berhenti sebanyak 40. Khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Lebih baik daripada dia melewati. Kalau orang mengetahui dosa melewati orang yang sholat, dia akan berhenti selama 40. Lebih baik daripada dia melewatinya. Berbeda pendapat di antara para ulama, apa maksud dari 40 di sini? Hari, jam, pekan, bulan. Di sana ada dalam riwayat Al-Bazzar tambahan. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, arba'ina kharifah. 40 musim. Ini peringatan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau orang yang melewati, orang-orang yang sholat tahu dosanya, dia akan stop. Tidak akan berani melewati. Dan dia akan berhenti walaupun 40 musim. Menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. Dan ini ikhwani afidhakumullah, sebagian para ulama sampai menukilkan ittifaq, ijma, sepakat di antara para ulama. Yang melewati orang sholat dosa. Di antara yang menukilkan kesepakatan ini adalah Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dan Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma. Kata Ibnu Hazm, "Wattafaqa al-ulama ala karahiyatil murur baina yaday musalli wa anna fa'iluhu athim." Kata Ibnu Hazm, sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama diingkarinya orang yang melewati sholat dan yang melakukan itu berdosa. Disebutkan konsensus para ulama. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah membiarkan orang melewati shaf dia. Tidak pernah dibiarkan. Manusia ataupun yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika salat wajib. Dari hadis Jabir bin Samurah, "Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal maktubah." Kata Jabir, suatu ketika aku sholat bersama Nabi alaihi salatu wasalam sholat wajib. Wa dhamma yadahu. Setelah Nabi bertakbir Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasalam menggabungkan kedua jari-jari. Menggabungkan jari kanan dengan jari kiri. Seperti ini. Dan para sahabat melihat. Nabi alaihi salatu wasalam salat. Bertakbir. Meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Tiba-tiba beliau gerakkan kedua tangannya dan beliau pertemukan di antara kedua jari. Atau kedua tangannya. Jari dengan jari. Seperti ini. Jari dengan jari. Para sahabat heran yang salat di belakangnya. Falamma shalla, setelah Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari salatnya, para sahabat bertanya. Dan Jabir menaksikan. Ahadatha syai'un fi salati ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Tak pernah mereka melihat tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam berbuat seperti ini. Apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La illa anna syaitan arada an yamurra baina yaday." Tidak ada. Akan tetapi syaitan tadi ingin lewat di hadapan safku. Ingin melewati tempat safku, pembatas safnya Nabi alaihi salatu wasallam. Fakhadaqtuhu, aku pun cekik dia. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Aku pun cekik dia. Hatta wajadtu barda lisanihi fi yadi. Mungkin saking kerasnya cekikan Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau Nabi dan Rasul, bisa melihat apa-apa yang tidak bisa manusia lihat yang lain. Saking kerasnya cekikan tersebut, hatta wajadtu barda lisanihi fi yadi, sampai aku merasakan dinginnya lidah syaitan tersebut. Sampai aku pun bisa merasakan dinginnya lidah syaitan yang beliau cekik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Waibullah, law ma sabaqani akhi Sulaiman." Demi Allah, kalau bukan karena Sulaiman sudah mendahului aku, lartubita fi sariyatin min sawaril masjid. Kalau bukan karena saudaraku Nabi Sulaiman sudah mendahului, niscaya aku akan ikat syaitan tersebut di salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman istata'a an yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al." Kalau seandainya di antara kalian mampu mengkosongkan antara dia dengan kiblat sehingga tidak bisa masuk siapapun, dia berusaha kosongkan, dia jaga antara tempat sholatnya dengan kiblat sehingga tidak ada siapapun bisa melewatinya, maka hendaknya dilakukan. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam bagi kita untuk menghadap apa? Menghadap sutra. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan bahkan syaitan sekalipun beliau cekik. Dan beliau sekali lagi Nabi dan Rasul, diwahyukan kepada beliau dan mampu melihat apa-apa yang tidak bisa kita lihat. Di sini ikhwani afidhakumullah, di dalam permasalahan sutra ada berbagai macam fawaid, ada berbagai macam faedah atau permasalahan hukum sutra. Kemudian hukum sutra bagi imam dan makmum, sebatas apa sutra, berapa panjangnya, lebarnya sutra, apakah sutra wajib di seorang muslim dalam keadaan musafir atau dalam keadaan muqim, apakah sutra pula wajib bagi kaum wanita di dalam melaksanakan salat, dan apa juga boleh menjadikan manusia sebagai sutra, dan apa hukum sutra yang berpindah-pindah. Apa sutra yang berpindah-pindah? kita duduk, ada orang sholat di belakang, kita ada keperluan, nyawel temannya, kamu duduk di tempatku, aku mau pergi. Ini namanya sutrah yang berpindah-pindah. Semua permasalahan ini insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.